بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، والصلاة والسلام على نبي المصطفى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، kita lanjutkan kajian kita membahas bab baru di dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang dikarang oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan. Kita masuki bab fi bayanil buyu' an manhi anha. Penjelasan tentang jual-jual beli yang terlarang. Jual-jual beli yang terlarang. Perlu kita pahami bahwasanya asal dari segala muamalat di dalam syariat kita adalah halal dan boleh. Halal dan boleh. Untuk mengharamkan salah satu transaksi di dalam suatu muamalat, maka harus mendatangkan dalil. Harus ada dalil yang menunjukkan hal tersebut diharamkan. Dan ini merupakan kelapangan di dalam syariat kita. Kelapangan di dalam syariat kita. Kemudian, jual beli diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama dia memiliki manfaat dan memang dibutuhkan, dan juga tidak mengganggu ibadah-ibadah yang wajib dikerjakan, atau bisa membuat mudarat untuk orang lain. Maka yang seperti ini, jual beli yang mengganggu ibadah dan juga membuat bahaya untuk orang lain, diharamkan. Karena keumuman dalil yang menyuruh kita untuk beribadah, begitu pula untuk tidak berbuat zalim terhadap orang lain. Pada pertemuan ini, saya bahas insyaAllah tentang jual beli ketika azan kedua di hari Jumat. Azan Jumat yang kedua, maka di sini kata Syekh, fala yasihul bai'u wala syira' mimman talzamuhu salatul jum'ah ba'da nida'iha asani. Tidak disahkan, tidak sah jual beli untuk orang-orang yang harus mengerjakan salat Jumat setelah azan Jumat yang kedua. Jadi azan Jumat itu ada dua. Azan yang pertama yaitu sebelum masuk waktu salat. Kemudian yang kedua adalah azan ketika sang imam naik ke atas mimbar, ya, mengucapkan assalamualaikum, kemudian setelah itu muadzin berazan. Ini adalah azan yang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan jual beli di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir Allah, mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang jual beli ketika azan Jumat. Sebabnya hal ini diharamkan karena dia bisa menjadi wasilah, menjadi perantara untuk menyibukkan diri dari ibadah yang wajib dikerjakan. Dia berdagang, dia berjual beli, kemudian menyibukkan dirinya dari menghadiri sholat Jumat, sehingga terlalaikan sholat Jumatnya. Oleh karena itu, di sini diharamkan jual beli setelah azan Jumat yang kedua. Seluruh kaum lelaki yang sehat dan yang mukim dan sudah baligh dan sudah mencapai usia dewasa, maka wajib menghadiri sholat Jumat. Dan di sini larangan ini menunjukkan bahwasanya jual beli yang terjadi setelah azan Jumat yang kedua tidak sah. Ini menunjukkan jual beli yang terjadi ketika azan Jumat yang kedua sudah dikumandangkan tidak sah. Ya, apabila tidak sah maka ya tidak sah jual belinya. Seluruh yang terjadi setelah jual beli tersebut dianggap tidak sah. Apa ini ditujukan untuk memutuskan jalan menuju yang haram. Apa yang haramnya meninggalkan kewajiban. Jangan sampai manusia bermudah-mudahan dalam hal ini sehingga melalaikan mereka dalam untuk mengerjakan sholat Jumat. Untuk mengerjakan sholat Jumat. Dalil ini tegas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengatakan dzalikum yani alladzi dzakartu lakum min tarkil bai'i wa hudurul jum'ah khairun lakum min ishtighal bil bai'. Itu ya, hal tersebut yaitu yang saya sebutkan kepada kalian untuk meninggalkan jual beli dan menghadiri salat Jumat itu lebih baik daripada menyibukkan diri dengan jual beli. In kuntum ta'lamun, apabila kalian mengetahuinya. Kemudian bagaimana dengan sholat wajib yang lainnya? Sholat wajib yang lainnya. Baik. Di dalam buku ini dikatakan la yajuzu tashaghul anha bil bai'i wasyira wa ghairihima ba'dama yunada li huduriha fil masajid. Kata Syekh, tidak boleh menyibukkan diri dari menghadiri sholat lima waktu, ya, bil bai' untuk berjual beli wasyira', ya, wa ghairihima dan juga hal-hal yang lainnya di luar jual beli setelah diadakan, setelah sang muazin berazan untuk ditegakkan sholat di masjid, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bilghuruwi wal asal. Di dalam rumah-rumah yang Allah mengizinkan untuk diangkat dan disebutkan di dalamnya nama Allah, namanya, dan yusabbihu lahu dan bertasbih kepadanya di dalam rumah-rumah tersebut setiap pagi dan petang. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an zikrillah. Di sana ada laki-laki yang tidak disibukkan perdagangan, tidak menyibukkan mereka, wa la bai'un, tidak pula jual beli, an zikrillah, dari mengingat Allah, wa iqamis salah, dan mendirikan salah, wa ita'iz zakah, dan membayar zakat. Kenapa? Ya khafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan suatu hari yang hati-hati dan penglihatan terbolak-balik, ya, artinya menakutkan, pandangan yang sangat menakutkan. Ini menunjukkan ayol ikhwan, saudara-saudara sekalian, bahwasanya tidak boleh berjual beli setelah azan Jumat, azan sholat yang lima waktu, karena manusia, para lelaki diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Hanya saja di sini kita perlu paham, ya. Syekh mengatakan wakadzalika la yasihu bai'u syai' ala man, ini permasalahan yang lain. Di sini Syekh menyamakan antara sholat Jumat dengan sholat-sholat yang lainnya. Sholat Jumat dengan sholat-sholat yang lainnya. Karena di dalam mazhab Imam Ahmad, wajib hukumnya untuk menghadiri sholat berjamaah. Wajib hukumnya hadir, ya, di dalam sholat berjamaah. Pendapat yang kuat, Allah alam bissawab. Pendapat yang kuat, ya, sahihnya jual beli, ya, ketika sudah dikumandangkan azan, azan sholat fardu yang lainnya, selain sholat Jumat. Adapun sholat Jumat, maka dia terbatas. Sholat Jumat terbatas dengan waktu. Orang berkhutbah Jumat, ya, ada yang khutbah, sudah ada yang imam. Kemudian orang yang terluput dari sholat Jumat, maka dia harus melakukan sholat zuhur. Sehingga sholat Jumat berbeda dengan sholat-sholat yang lainnya. Adapun sholat-sholat yang lainnya, meskipun wajib hukumnya menghadiri sholat berjamaah untuk kalangan laki-laki yang sudah baligh dan tidak sakit dan mukim, hukumnya wajib, termasuk para pedagang dan para pegawai dan juga para pekerja wajib menghadiri sholat di masjid. maka jual beli yang dilakukan boleh, artinya sah, tetap sah. Dia tidak seperti jual beli yang dilakukan setelah azan Jumat yang kedua. Ya, setelah azan Jumat kedua, memang pertama telah terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang hukumnya wajibnya sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, ya, kita katakan sah, tetap sah jual beli setelah azan yang kedua, karena orang-orang masih bisa mengerjakan sholat berjamaah setelah jamaah selesai dilakukan, ya. Dan azan di satu daerah berbeda-beda dalam ketika mendirikan sholat berjamaah. Oleh karena itu, ayuhal ikhwan, saudara-saudara sekalian, Allah alam bisawab, ya, tetap sah jual beli untuk azan sholat imam waktu, tetap sah jual belinya, akan tetapi dia harus bersegera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat imam waktu. Allah alam bisawab, barakallahu li walakum wa jami'il muslimin.